Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakatuhikum. Pada pelajaran sebelumnya telah kita baca tentang khobar. Kita sampai pada pembahasan tentang khobar mufrad. Kita lanjutkan pembahasan khobar yang kedua. Qala syarih wa ghairul mufradi naw'ani jumlatun wa syibhu jumlatin. Khobar yang bukan mufrad ada dua macam, yaitu berupa jumlah, berupa kalimat, dan berupa yang menyerupai kalimat. Jumlah atau dan syibul jumlah. Wal jumlatu naw'ani. Jumlah juga terbagi menjadi dua. Jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Jumlah ismiyah, dan kalimat fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Fal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabarin. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi khobarnya itu berupa mubtada khobar. Nahu abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Contohnya kata karimun, kata abuhu, kalimat abuhu karimun, ayam orang yang mulia. Dari ucapanmu Muhammadun abuhu karimun, bapaknya orang yang karim, yang mulia, yang dermawan. Dari ucapanmu Muhammadun abuhu karimun. Muhammad ayahnya orang yang karim, yang dermawan. I'rabnya barakallahu fikum sama dengan tadi. Ya. Atau sudah dibahas ya, Muhammadun abuhu musafirun. Muhammadunnya mubtada. Kalau mau diistilahkan dengan mubtada pertama. Abuhu mubtada kedua. Karimun khobar kedua. Jumlah dari mubtada kedua dan khobar kedua sebagai khobar mubtada yang pertama. Nah. Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun mubtada pertama, abuhu mubtada kedua, karimun khobar kedua. Jumlah abuhu karimun mubtada khobar abu karimun sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Kemudian wal jumlatu fi'liyatu. Jumlah fi'liyah yang kedua adalah jumlah yang ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan na'ibul fa'il. Fi'il fa'il kalau fi'ilnya itu fi'il ma'lum. Fi'il dan na'ibul fa'il kalau fi'ilnya fi'il majhul. Nahwu. Safara abuhu min qawlika Muhammadun safara abuhu. Eropnya seperti Erop Muhammadun Hadhor Abu yang akan datang dalam syarah. Seperti tadi juga ya. Muhammadun Abu Musafirun Al-Erobu Ka-Erobu Ka-Erobi Muhammadun Abu Musafirun Al-Atiyah Fi Erobil Syarih. Nanti syarih akan membuat contoh Erop, latihan Erop yang sama ya dengan ini, kalimatnya hampir sama. Cuman beda sedikit. Muhammadun kalau dalam matan ini atau dalam penjelasan ini Muhammadun Abu Karimun, nanti di tasdifun alal i'rab Muhammadun Abu Musafirun, Karimun diganti Musafirun. Jumlah fi'liyah Muhammadun safara abuhu, nanti Muhammadun hadara abuhu. Ya, Muhammadun mubtada safara fi'il madi abuhu fa'il. Jumlah safara abuhu fi'il fa'il sebagai khobar dari mubtada Muhammadun. Wa nahu yudrabu gulamu. Nah, ini contoh yang naibul fa'il. Min qaulika Khalidun yudrabu gulamu. Khalid akan dipukul budaknya. Khalidun mubtada, yudrabu fi'il mudhari' majhul, gulamu naibul fa'il. Nah, disebutkan di sini i'rabnya kita baca. Khalidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Khalid mubtada marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhiri. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyaru shighah marfu'un. Yudrabu fi'l mudhari' yang dirubah bentuknya marfu'. Litajarrudi minan nasibi wal jazimi. Karena kosongnya dia dari amil penasab dan penjazim. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhiri. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Wa gulamu naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhammah dhahirah alal mim. Gulam naibu fa'il marfu' dengan fi'il, tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di atas huruf mimnya. Wa gulamu mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, wal jumlatu minal fi'li wal fa' wa naibihi fi mahalli rafin khobarun mubtada. Jumlah dari fi'il dan naibul fa'il menduduki kedudukan rafa' sebagai khobar mubtada. Qala fa'in kanal khobaru jumlatan falabudda lau min rabitin yarbituhu bil mubtada. Apabila khobar itu berupa jumlah, maka harus ada rabit. Harus ada penghubung. Ya. Harus ada penghubung yang menghubungkan khobar dengan mubtada. Sebutan dalam ta'liq, ar-rawabitu kathiratun wa dhakarahuna isnaini ala sabilil tamsili lal hasri. Rabit, penghubung-penghubung itu banyak. Disebutkan di sini ada dua sebagai contoh saja, bukan pembatasan. Silahkan lihat syarah qathar demikian al-kawakib. Imma dhamirun ya'udu ila al-mubtada'i kama sami'ta. Imma rabit itu berupa dhamir yang kembali kepada mubtada. Abuhu, gulamuhu. Ya tadi kan? Dhamir ha kembali ke Muhammadun. Khalidun yudrabu gulamuhu. Dhamir ha ini rabitnya kembali kepada Khalidun mubtada. Sebagaimana telah engkau dengar. Wa imma ismu isyaratin. Rabit itu bisa berupa isim isyarat. Nahwu Muhammadun. Hada rojulun karimun. I'rabnya kita baca barakallahu fikum. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wal ha'u litanbih, ha pada isim isyarah litanbih. Wa dha isim isyarahnya hanya dha saja. Ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un tsanin. Dha isim isyarah tetap di atas sukun menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada yang kedua. Wa rajulun khabarun mubtada tsani marfu'un bihi, sedangkan rajul khabar mubtada yang kedua marfu' dengannya. Wa alamatu rafi adh-dhammatu dhahiratu ala akhiri, tanda rafanya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Wa jumlatul mubtada tsani wa khabaruhu wa khabarihi fi mahalli rafin khabar mubtada awwal. Nah, jumlah mubtada yang kedua dan khobarnya menduduki kedudukan rafa sebagai khobar mubtada yang pertama. Difahami ya insyaAllah ya. Muhammadun mubtada pertama, za mubtada kedua, rojulun khobar kedua. Jumlah mubtada kedua dan khobar kedua sebagai khobar mubtada yang pertama. Baik. Karimun. Karimun sifatun li rajul. Kata karimun menjadi naat. Sifat bagi kata rajul. Wa sifatul marfu'i marfu'un mislu. Sifat naat bagi si marfu' yang semisalnya. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Ini i'rab yang pertama. Wa yajuzu an nu'riba, boleh juga kita i'rab hadha ha'uli tandi wa dha ismu isyarah mabniyan ala sukun fi ma'li rafin badal min hadha au atfu bayanin alai. Jadi bisa dhanya ini isim isyarah mabniyan ala sukun mendudukkan rafa' sebagai badal dari Muhammad atau atof bayan. Au sifatun lahu, atau menjadi naatnya karena dia mustaq. Nah, mu'awwal bil musta'afan. Hadza ismi isyarah ini bisa menjadi sifat karena dia mu'awwal bil musta'af. Isim maf'ul ya, musyar. Wa rajul khabar mubtada Muhammadun. Sementara rajulun ini khabar dari mubtada Muhammadun. Marfu'un bil mubtada wa alamatu rafi'i dhamma dhahirah ala akhirih. Karimun sifatun li rajul wa sifatul marfu'i marfu'un misluh wa alamatu rafi'i dhamma dhahirah ala akhirih. Jadi bisa di i'rab Muhammadun mubtada pertama, dha mubtada kedua, rajulun khabar kedua. Hadza rajulun karimun khabar mubtada kedua, atau Muhammadun mubtada dha badal atof bayan rajulun khabarnya Muhammad. Nah, kalau di i'rab yang kedua berarti apa? Bukan khabar jumlah, tapi khabar mufrad. Nah. Wa syibul jumlati nau'ani aidan. Syibul jumlah ada dua juga, al-awwal al-jar wal majrur nahu fil masjid min qaulika aliyun fil masjidi. Wa tsani dzarfu nahu fawqal husni min qaulika at-ta'iru fawqal husni. Wa min dhalika ta'lamu anna al-khabara 'ala at-tafsili khamsatu anwa'in: mufradun wa jumlatun fi'liyatun wa jumlatun ismiyatun wa jarun ma'a majrurin wa dzarfun. Syibul jumlah ada dua macam juga, yang pertama jar majrur contohnya fil masjid. Dari contoh ucapan mu'aliyun fil masjid, nanti akan datang i'rabnya dalam syarah tadribun alal i'rab. Demikian pula yang kedua adalah dhorof, contohnya fawqal ghusni. Dalam kalimat at-ta'iru fawqal ghusni, burung itu di atas dahan. Ini juga i'rabnya akan datang. Dari penjelasan ini semua, kamu ketahui bahwasanya khobar secara terperinci ada lima macam. Khobar mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur dan dhorof. Kalau mau kita buat bagan yang lebih bagus, kita bagi dua dulu. Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada dua, jumlah dan syibul jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sementara syibul jumlah ada dua, dhorof atau jar majrur dan dhorof. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tadrib ala al-i'rab insyaallah bisa dibaca sendiri. Nah. Naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.